بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan نأتي إلى صفة الرحمة. Kita datang kepada sifat rahmah, yaitu sebagai contoh sifat rahmah. Kam dzakarha Allahu fil Qur'ani. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rahmah di dalam Al-Qur'an. Dzakarha aktsara min 500 marratin. Muakkadatan mukarraratan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat rahmah lebih dari 500 kali dalam keadaan dikuatkan dan diulang-ulang. Wa indaha ula'il mu'attilati minal mu'tazilati wal asy'ariyyati wa ghairihim indahum في اللغة التكرار يرفع احتمال المجاز والتأكيد يرفع احتمال المجاز. Dan menurut orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, baik dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah maupun selain mereka, menurut mereka di dalam bahasa Arab pengulangan menghilangkan kemungkinan majaz, dan penguatan juga menghilangkan kemungkinan majaz. Tayyibun. At-tikraru wat-ta'kidu mawjudani fi kulli sifatillahi azza wa jalla khassatan hadhihi sifatar rahmati. Baiklah, pengulangan dan penguatan ada pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seluruhnya, terkhusus sifat ini, sifat Ar-Rahmah. Madhkuratun fil Qur'ani aktsara min 500 marratin. Sifat Ar-Rahmah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 500 kali. Hum yata'awwalunaha. Yata'awwaluna sifatar rahmati. Namun mereka justru menafsirkannya dengan penafsiran yang batil. Mereka menafsirkan sifat rahmah dengan penafsiran yang batil. Limada, kenapa demikian? Ar-rahmatu indahum hiya iradatul ihsani. Ar-rahmah menurut mereka adalah menghendaki kebaikan. Jadi mereka memaknakan sifat rahmah dengan sifat yang lain, yaitu kehendak. Karena mereka tidak mau menetapkan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala. Iradatul ihsani li'anna allaha munazzahun anir rahmati li'anna rahmata da'fun. Mereka mengatakan bahwa rahmah maknanya adalah menghendaki kebaikan, karena Allah disucikan dari sifat rahmah. Karena sesungguhnya rahmah adalah kelemahan. Wa hadza ghairu sahihin. Farrahmatu la tasduru illa minal qawiyyi la minadda'ifil ajizi. Dan ini tidak benar, karena rahmah tidaklah ia muncul kecuali dari yang kuat, tidak muncul dari yang lemah, yang tidak mampu. Allahu yaqulu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Ta'ala mengatakan, dan rahmahku meliputi segala sesuatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud ayat setelahnya, Ar-Rahmanir-Rahim, yang terkandung padanya sifat rahmah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali ia, Allah Azza wa Jalla, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fi suratil baqarati, di dalam surat Al-Baqarah. Wa murru ila ali imrana wa ghairiha 500 marratin. Dan bacalah surat Ali Imran dan surat yang lainnya dan surat yang lainnya 500 kali. Disebutkan sifat ar-rahmah, yakni wasafallahu tabaraka wa ta'ala nafsahu birrahmati tikrarun wa ta'kidun, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala menyifati dirinya dengan sifat rahmah, pengulangan dan penguatan. Aina qawaidukum fil lughati, di mana kaedah-kaedah kalian di dalam bahasa Arab. Inna tikrara yarfa'u ihtimal al majazi wa inna ta'kida yarfa'u ihtimal al majazi. Bahwasanya pengulangan menghilangkan kemungkinan majaz, bahwasanya penguatan menghilangkan kemungkinan majaz. Aina qawaidukumul ana, di mana kaedah-kaedah kalian tersebut sekarang, yaitu sebuah kaedah di dalam bahasa Arab, yang diakui oleh mereka orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala ketika suatu makna diulang-ulang dan dikuatkan, maka tidak ada kemungkinan lain melainkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah makna yang hakiki, bukan makna yang lain. Sehingga tatkala sifat rahmah diulang-ulang penyebutannya dalam Al-Quran, dikuatkan dengan sekian banyak penguatan di dalam Al-Quran, maka berdasarkan kaidah ini, mestinya sifat rahmah tidak bisa dimaknakan dengan makna yang lain. La tu'minuna bima kana 'alaihi ar-rasul wa ashabuhu. Kalian tidak mengimani apa yang Rasul dan para sahabatnya dahulu berada di atasnya, yaitu penetapan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala. Wal qawa'idul lati tusallimuna biha la tusallimuna biha fi asma'illahi wa sifatihi. Dan kaedah-kaedah yang kalian tetapkan, tidak kalian tetapkan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yaitu kaedah bahwa pengulangan suatu makna dan penguatan menghilangkan kemungkinan majaz. Al-abdul makhlukul ladhi yahtamilu kalamuhul kaziba idza karrara 'indakum yartafi'u ihtimalal majazi. Seorang hamba yang diciptakan yang ucapannya mengandung kemungkinan dusta, apabila ia mengulang-ulang ucapannya, menurut kalian sendiri itu hilang kemungkinan majaz darinya. Wa kalamullahi wa man asdaqu minallahi qila. Sedangkan ucapan Allah Ta'ala, dan tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Azza wa Jal. Yuridu an yuthbita lakum haqiqatan wa annahu mausufun birrahmati wa yuakkidu lakum akthara min khamsi mi'ati marratin thumma ta'kiduhu wa tikraruhu hadha la tarfa'una bihi ra'san ayyuhawan hadha. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menetapkan bagi kalian sebuah hakikat bahwasanya ia disifati dengan rahmah. Allah Azza wa Jal menguatkan hal tersebut bagi kalian lebih dari 500 kali, yaitu Allah Ta'ala menyebutkan sifat rahmah di dalam Al-Quran lebih dari 500 kali. Kemudian penguatan dari Allah ini dan pengulangan dari Allah ini tidak kalian anggap sama sekali? Hawa nafsu macam apa ini? Fasyahidu anna haula'il mubtadi'ata qabla kulli syai'in yuharibuna sunnata rasulillahi khasatan fi babil aqaidi. Intinya adalah bahwasanya para ahli bid'ah ini sebelum segala sesuatu mereka memerangi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, terkhusus di dalam bab akidah, fi isbati sifatillahi fi adabil qabri, baik di dalam penetapan sifat-sifat Allah di dalam azab kubur, kal mu'tazilati wal khawariji, seperti orang-orang mu'tazilah dan orang-orang khawarij, fi syafa'ati fil mizani fi sirati, di dalam permasalahan syafaat, timbangan amal, sirat dan yang lainnya. Hadihi ma fiha adillatun qat'iyyatun fayanfunaha. Perkara-perkara ini menurut mereka tidak ada padanya dalil-dalil yang pasti, sehingga mereka pun meniadakannya. Limada, kenapa demikian? Li'annaha ja'at an tariqil athari wa hiya akhbaru ahadin wa akhbarul ahadi ma tufidu illa dhanna wal aqaidu la yajuzu an tubna ala dhanni. Karena perkara-perkara ini datang melalui jalan hadis-hadis, dan hadis-hadis tersebut menurut mereka adalah khobar-khobar ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Sedangkan khobar-khobar ahad menurut mereka tidaklah memberikan faedah kecuali sangkaan belaka. Sementara akidah tidak boleh untuk dibangun di atas sangkaan belaka menurut mereka. Wa mithlu hadhihi turrahati wa ta'wilati wal majazati allati qabalu biha sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalamu alladhi kana yajibu an nuqabilaha bil ihtirami wat tasdiqi wal imani biha. Dan semisal kebatilan-kebatilan ini, penafsiran-penafsiran yang batil ini, dan majaz-majaz ini yang mereka sikapi dengannya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang mana wajib bagi kita untuk menyikapi sunnah tersebut dengan pemuliaan, pembenaran dan keimanan terhadapnya. Wa anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu ma yamtiku anil hawa, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Wa annahu ma ahadun asdaqa minallahi tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih jujur ucapannya daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Ta'ala. Yajibu أن نصدق بكل هذه الأشياء ونؤمن بها وندين الله تبارك وتعالى بها. Wajib bagi kita untuk membenarkan perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wajib bagi kita mengimaninya dan kita beribadah kepada Allah dengannya. Fabadalun min hadza ya'tuna bihadhihi alqawa'idi yu'attiluna biha wa yadfa'una biha fi sadri hadhihi an-nususi. Maka sebagai ganti dari perkara ini, yaitu membenarkan sunnah Rasul dan mengimaninya, mereka para ahlul bid'ah justru mendatangkan kaedah-kaedah ini. Mereka meniadakan dengannya perkara-perkara yang ditetapkan di dalam sunnah Rasul, dan mereka menolak dengannya di hadapan dalil-dalil ini. Fahum muttahamuna fi dinillahi, maka mereka tertuduh di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kama qala hadzal rajulu rahimahullahu, sebagaimana yang dikatakan oleh laki-laki ini, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Wa idza sami'ta ar-rajula yat'alu 'ala al-athari wa la yaqbaluha, dan apabila engkau mendengar seseorang mencela hadis-hadis dan tidak mau menerimanya, imma bi akhbari ahadin au bi ayyi ilatin min al-ilali au bi majazin au ghairihi, bisa jadi dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut adalah khobar-khobar ahad, atau dengan alasan apapun, atau dengan alasan majaz atau yang lainnya. Au yunkiru syai'an min akhbarir rasuli fattahimhu 'alal islami fa innahu rajulun radiun, atau ia mengingkari sesuatu dari khobar-khobar Rasul alaihi salatu wassalam, maka tuduhlah ia dalam Islam, karena sesungguhnya ia adalah seseorang yang buruk. Wala syakka annahu radiun, dan tidak ada keraguan bahwa ia adalah orang yang buruk, yaitu orang yang mencela hadis-hadis, tidak mau menerimanya dan justru mengingkarinya. Wa hadza kulluhu da'watun ila ihtirami sunnati wal imani bima warada fiha. Dan seluruh ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini merupakan seruan, ajakan kepada pemuliaan sunnah dan mengimani segala sesuatu yang ada di dalam as-sunnah. sawa'un ta'allaqa bi sifatillahi aw ta'allaqa bi umurin ghaibiyyatin min adzabil qabri wa min asy-syafa'ati wa min al-mururi bis-sirati wa min al-mizani wa min ghairiha min al-awsafi allati waradat fil jannati wa na'imiha wa ma syakala dhalika. Sama saja apakah berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau berkaitan dengan perkara-perkara ghaib berupa siksa kubur, syafaat, melewati sirat, timbangan amal, dan yang lainnya berupa sifat-sifat yang datang tentang surga dan kenikmatan-kenikmatannya dan yang serupa dengannya. Hadhihi kulluha nu'minu biha ma ja'a minha an tariqil tawaturi wa ma ja'a min tariqil ahadi lakinnahu an tariqis siqatis sadiqina barakallahu fikum fa nahnu naqbaluhu. Seluruh perkara ini kita mengimaninya, baik itu yang datang darinya melalui jalan mutawatir, yaitu dari banyak jalan periwayatan, maupun yang datang dari jalan ahad, yaitu yang datang dari sedikit jalan periwayatan namun ia datang dari jalan para perawi yang bisa dipercaya, yang jujur. Barakallahu fikum, maka kita menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum.